Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabih, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwas kalian azanullah yakum, kita lanjut kembali dari kajian kita kitab Al-Jadid fi syarhi kitab At-Tauhid. Sekarang masuk ke hadis Ibnu Abbas. Masih di bab addu'a ila syahadati alla ilaha illallah. Bab berdakwah, mendakwahkan manusia kepada syahadat la ilaha illallah. An Ibnu Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'asa, tatkala beliau mengutus Mu'ad. Tatkala beliau mengutus Mu'ad ilal Yaman, ke negeri Yaman. Qala lahu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau, kepada Mu'ad. Ya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'ad akan mendatangi suatu kaum yang mereka merupakan ahlul kitab. Jadi di sini Nabi SAW memberikan bekal pengetahuan tentang keadaan mad'u, tentang keadaan objek yang akan didakwahi. Bahwasanya yang akan didakwahi ialah ahlul kitab. Mengetahui objek orang yang akan didakwahi ini adalah bagian dari basirah yang harus dimiliki sang da'i. Sang da'i dia mesti berdakwah di atas basirah yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kul hadihi sabili adu ilallah ala basiratin wa ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyriki. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, hadihi sabili adu ilallah, inilah jalanku. Apa jalannya Nabi? Adu ilallah, aku menyeru, mengajak manusia menuju Allah, ke jalan Allah, agar beribadah kepada Allah. Ala basiratin, di atas basirah. Ana wa manittaba'ani, diriku dan orang-orang yang mengikuti aku. Apa makna basirah? Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, seorang da'i dia mesti berilmu syar'i. Ayakuna da'i aliman bi'ulumi syar'. Seorang da'i dia mesti berilmu tentang ilmu syar'i. Yang kedua, ayakuna ad-da'i aliman bihalil mad'u. Seorang da'i dia mesti mengetahui keadaan orang yang didakwahi, objeknya. Yang ketiga, ayakuna ad-da'i aliman. Yang ketiga apa? Kaifiyata da'wati, tata cara dakwah. Dan Nabi SAW membekali. Pertama, Nabi SAW melihat Mu'ad sebagai sosok yang berilmu. Bukan Arab Badui yang baru tobat, yang diutus untuk berdakwah. Sebagaimana rombongan yang suka 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Siapapun mereka baru tobat kemarin nenggak bir, kemudian diajak khuruj 3 hari. Dakwah bayan maghrib, bayan subuh, ngasih ceramah. Ini mengajak kepada apa? Akhirnya malah dia buka aib dia. Saya dahulu begini, dahulu begitu. Allah sudah tutup aib dia dengan kostum dia, casing dia yang islami. Kemudian ketika dia ceramah, gak ada ayat, gak ada hadis, gak ada penasihat ulama yang disampaikan. Akhirnya malah bongkar aib. Padahal dia Allah sudah bongkar, Allah sudah tutup aib dia. Akhirnya dia yang bongkar sendiri. Ini jahil. Hadirin, saya dulu kemarin nenggak, ya, nenggak anggur kolesom, saya kemarin nenggak pil koplo, saya kemarin main sama pelacur, saya kemarin mencuri, saya kemarin bunuh orang, saya kemarin ngeband, saya kemarin begini begitu, diajak jamaah ini saya tobat. Nah, Allah udah tutup aib dia. Allah sudah tutup aib dia. Dia bongkar. Nah, ini kenapa? Karena orang jahil yang maju ke depan. Nah, Nabi SAW mengutus orang yang berdakwah ke negeri Yaman, dipilih sosok yang berilmu. Bukan Arab Baduy. Bukan Arab Baduy yang kucuk-kucuk datang berisik. Nanya ke Nabi, motong Nabi ngomong. Ada yang ngejing di masjid. Bukan kayak begitu. Tetapi dipilih sosok yang berilmu. Pekan lalu saya sudah sebutkan. Ruang dakwah itu tidak terbatas di mimbar. Tidak terbatas di meja pengisi pemateri kajian kayak gini. Tapi ruang dakwah luas. Ruang dakwah itu luas. Kita dakwah kepada keluarga, kepada anak istri, tetangga, kepada mertua, kepada orang tua, kepada adik, kepada kakak, kepada teman kerja. Kalau lisan kita enggak cakap, ya, lisan kita tidak cakap, minimal kita ngajak. Atau mencegah, udah jangan. Atau minimal, ayolah, jangan kayak gitulah, ayo sholat. Itu dakwah. Itu dakwah. Walaupun lisan kita tidak cakap untuk melafatkan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Tetapi ketika terjadi kemungkaran, jangan, itu syirik itu. Mana dalilnya? Ini saya pinjemin bukunya. Dalilnya ada di buku, baca aja. Saya gak hafal. Gak fasih. Itu dakwah. Itu dakwah. Kemudian dakwah apa lagi? Menginformasikan ada kajian yang dibacakan firman Allah, hadis Nabi, ajakan seruan untuk bertauhid, ajakan seruan untuk menunaikan sholat. Apalagi dakwah, pinjemin rekaman kajian. Apalagi dakwah, banyak ruang dakwah. Jadi panitia kajian. Apalagi dakwah, banyak hatta antum jagain parkiran di dak kajian. Itu bagian dari keberlangsungan dakwah. Namun ketika diutus untuk berdakwah, untuk menyampaikan, itu mesti orang-orang khusus. Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengutus sosok yang berilmu. Bukan sosok yang kemarin sore baru kenal ngaji. Ya, Rasulullah SAW tidak mengutus Arab Baduy untuk dakwah, tapi diutus Mu'adz bin Jabal. Ini kalau dakwahnya ngomong. Tadi saya sudah sebut, dakwah itu ruangnya luas, tidak terbatas di mimbar, di meja kajian. Paham antum di sini? Ya. Bahkan yang namanya orang yang berdakwah atau yang terlibat dalam keberlangsungan dakwah di balik mimbar itu umumnya lebih ikhlas dari yang di mimbar. Ya. Antum dakwah sama teman kerja. Muria maunya siapa? Apa yang mau diharapin? Amplop gak dapet, transferan gak dapet, pujian gak dapet, malah yang ada ialah clash, renggang hubungan, ya enggak? Iya. Apalagi kalau temennya itu pengusung kekufuran sekulerisme. Wah. Antum bicarakan, wah itu gak boleh kayak begitu, toleransi itu bablas, itu kekufuran, pembatal keislaman. Wah, langsung kamu intoleran, kamu radikal, kamu ISIS, kamu HTI, kamu Wahabi, kamu renggang deh. Ya, ikhlas gak dia? Ikhlas gak? Secara indikasi menyeluruh dia ikhlas. Apa yang mau diharapin? Emangnya abis ngomong kayak begitu mencegah temannya dari berpaham kekufuran sekularisme, kekufuran pluralisme, dia dapat amplop dari temannya. Ya, ini pas mau pulang. Emang kayak gitu? Ya ada renggang, dapat pujian. Enggak ada. Cibiran, besok langsung. Jadi jangan terbatas pada apa? Mimbar. Pada ruang kajian ini. Dakwah itu luas. Ya. Luas. Di lapangan. Nah, lihat ya ikhwah ya. Di lapangan justru ikhwah-ikhwah yang berperang. Kalau ustaz kajian di umum pamflet, datang sendirian tuh. Madu'unya itu datang. Nah. Tapi yang bikin madu'u itu datang itu siapa? Temannya dia. Temannya dia itu yang berperan besar. Nah, dia yang dapat hadis Nabi. La hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah melalui perantara dirimu kepada seseorang, itu lebih baik engkau mendapatkan itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta yang merah yang menjadi lambang kendaraan mahal orang Arab pada saat itu. Ya, ada orang, oh ini si Pulan diislamkan oleh Ustaz Alan. Wah, Ustaz Alan juga baru kenal sama si Pulan. Ah, ada orang kafir masuk Islam. Yang ditampilkan siapa? Ustaz. Memangnya Ustaz itu yang dakwahin dia hari-hari supaya masuk Islam? Gak ada. Ingat, saya pernah didatengin sama orang datang ke Tambun. Nih, Ustaz, ada orang nih dari Kerawang mau masuk Islam. Emangnya saya yang islamin? Cuma bimbing. Asyhadu an la ilaha illallah. Siapa yang mengislamkan dia? Siapa perantaranya? Ikhwannya. Tapi temannya itu siapa? Tak terlihat. Yang terlihat siapa? Ustaznya. Hah? Ya enggak? Iya. Ada di foto Ustaz Fulan mengislamkan. Mengislamkan apa? Pernah dakwah satu huruf pun juga enggak pernah ke orang tadi? Hah? Dakwahin satu huruf aja enggak pernah ke orang tadi, baru ngelihat. Orang ini dibawa, nih Ustaz, teman saya baru masuk Islam. Dia punya ketetapan hati. Lapangnya jiwa menerima Islam sebab dakwah siapa? Temannya yang enggak kelihatan tadi. Di blow up Ustaz Fulan mengislamkan. Ustaznya ngaku-ngaku lagi, itu saya ngislamin orang kemarin. Masya Allah. Nah, ini dusta kalau begitu. Gak ada. Nah, yang ngislamkan itu siapa? Sebab hidayahnya orang lain. Itu yang gak apa? Gak kelihatan. Itu yang gak kelihatan. Makanya tadi saya sebut, dakwahnya ikhwah di lapangan terkadang lebih ikhlas. Bahkan sering lebih ikhlas. Ya. Ini antum-antum orang hadir ke sini. Ketika antum pertama kali kajian. Kajian Ustaz siapa? Ustaz Fulan. Antum gak terima kasih kepada orang yang ngajak antum ke kajian. Antum mengatakan, Ustaz Fulan asbab hidayah saya. Emang Ustaz Fulan ketemu antum, ngobrol sama antum, ngopi bareng antum. Di gang ketemu sama antum, ayo ngajir ke kajian saya. Ada kayak gitu? Gak ada teman antum yang ngajak antum ke kajian. Iya gak? Iya, teman antum yang ngajak antum, ayo, antum gak tahu terima kasih, malah nisbatkan diri kepada ustaz yang antum hadiri kajiannya. Ini Ustaz Fulan asbab hidayah saya. Kapan pertama kali ketemu Ustaz Fulan? Di kajiannya. Siapa yang ngajak antum? Ustaz itu? Bukan. Siapa? Teman saya waktu itu. Lupa. Lupa, temannya terlupakan. Temannya terlupakan. Itu lihat tuh keikhlasannya. Terlupakan oleh orang yang dia ajak sekalipun. Tapi wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa. Allah catat siapa yang menjadi sebab hidayah dia. Enggak dikenal, enggak didengar, enggak terlihat. Bahkan yang diajak lupa. Loh, yang diajak aja lupa. Kita ini bisa ngaji, kita lupa siapa yang ngajak kita. Hah? Terus nisbatin diri, Ustaz Fulan. Kapan Ustaz Fulan ngopi bareng sama antum, ngedebat antum, diskusi antum? Kapan? Subhanallah. Nah, ini ya, jangan anggap ringan dakwah di balik mimbar. Di balik mimbar itu terkadang ya ikhwan enggak butuh 3 syarat tadi. Kalau syarat dakwah yang diharuskan bagi seorang dai sebagaimana Nabi SAW mengutus Mu'ad Ibnu Jabal ke negeri Yaman. Ya, syaratnya tadi ala basirah. Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basirah. Inilah jalanku mengajak manusia kepada Allah di atas basirah. 3 syaratnya. Dia mesti berilmu syar'i. Yang kedua dia mengetahui, berilmu syar'i aja enggak cukup. Dia ngerti buku-buku akidah, dia ngerti nahwu syarat balaghah, dia ngerti fikih usul fikih qaid fikih, dia ngerti hadis. Dia ngerti mustalah. Tapi dia mesti paham juga kaifiyatul dakwah, tata cara dakwah. Yang ketiga, dia mesti mengetahui keadaan mad'u, objek yang didakwahi. Oleh karena itulah Nabi SAW membekali Mu'ad ibn Jabal dengan pengetahuan siapa yang akan dihadapi dalam medan dakwah. Ini penting. Ikhwah yang di balik layar butuh itu enggak? Hah? Butuh enggak? Anda. Nyebarin pamflet itu butuh kayak gitu. Barakallahu fikum. Ya, jangan anggap remeh. Dakwah di balik mimbar. Ini lebih ikhlas. Lebih ikhlas. Lebih terjaga. Tak terlihat, tak terdengar, tak dikenal. Bahkan dilupakan oleh orang yang diajak. Tapi wa ma kana rabbuka nasiya. Rabbmu tidak lupa. Tahu enggak? Antum, pertama kali antum mengaji di mana? Pak Amin. Di Ampang. Berarti sama saya dong. Jangan sebut, Bu Anipan yang pertama kali asbab ini. Bukan, siapa yang ngajak antum? Nah, itu yang pertama kali. Lupa siapa? Lupa. Iya. Yeah. Iya. Masya Allah. Ya, kita lanjut lagi. Lama ba'atha Mu'adan ila al-Yaman qala innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Nah, Yaman dahulu negerinya ahlul kitab. Bahkan ahlul kitab di Yaman hingga saat ini pakai cadar. Pakai cadar masih ada. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka yaitu dakwah la ilaha illallah, sebagaimana para nabi dan rasul dahulu menyeru kepada kaumnya, ya ayuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu, wahai segenap manusia ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia, kalian akan beruntung di dunia dan di akhirat ini. Syahadat la ilaha illallah, ini yang pertama kali. Dan inilah dakwah Nabi dan Rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap kaum seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Nah, Mas Supri, majuan Mas Supri. Kalau teman yang belakang baru datang enggak muat ntar. Nah. Musholanya enggak terlalu besar. Yang hadir badannya besar-besar. Nah, ayo majuan biar yang belakang kebagian. Ya. Mana lagi tadi? Wafi riwayatin dalam riwayat yang lain. Ya, saya minum dulu ya. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain ila yuwahhidullaha, maka jadikanlah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah, tauhid Allah yaitu mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah semata. Ini dakwah Nabi dan Rasul. Enggak ada dakwah Nabi dan Rasul menyeru kepada kekuasaan. Enggak ada dakwah Nabi dan Rasul menyeru kepada ini itu, enggak ada. Semuanya mengajak manusia beribadah kepada Allah, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ini inti dakwah. Ini inti dakwah. Ya, an-nafyu wal isbat. Fa inhum ata'uka lidzalik. Nah, ini tahapan dakwah. Kalau mereka sudah mau menerima tauhid, kalau mereka sudah mentaati engkau dalam hal ini, yaitu artinya apa? Mereka mau berislam, fa'alimhum, maka ajarkan kepada mereka. Kabarkan kepada mereka anna Allah ftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan alaihim kepada mereka khamsa salawatin, salat 5 waktu, fi kulli yawmin wa lailah, sehari semalam Allah mewajibkan kepada mereka. Kalau ada orang bersyahadat enggak mau salat, dia bukan Islam. Ya, dia bukan Islam. Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar. Ini kata Nabi, siapa yang ninggalin sholat maka dia telah kufur. Ya. Kata Umar bin Khattab, la hadza fil Islam liman taraka shalah, tidak ada bagian bagi seorang yang meninggalkan salat, enggak ada bagian Islam dari di kepada dia. Enggak ada, dia enggak dapetin Islam sedikit pun. Ya, ini ya. Ini setelah dia bersyahadat dia wajib salat. Wajib beramal. Karena iman itu bukan cuman ucapan keyakinan tapi juga amalan. Mungkin keyakinan dia mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, ucapan dia pun dia utarakan ketika bersyahadat. Amalan dia mesti beramal, sholat. Dia mesti beramal. Gak bisa dia mengatakan eling-eling, yang penting hatinya. Ketika ada perintah datang, dia mesti beramal. Yang penting hati saya sholat, yang penting hati saya yang berjilbab. Ini bukan iman, ini murji'ah. Ini murji'ah, khabis. Lebih jelek, lebih brengsek dari khawarij. Lebih sesat daripada khawarij. Mesti beramal. Ya, mesti beramal. Kemudian, fi kulli yawmin fa in ata'uhum fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mentaatimu dalam hal ini, yaitu mereka sudah mau sholat. Apa cukup? Belum. Fa'alimhum anna Allah tarada 'alaihim shadaqatan. Maka kabarkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sedekatan. Sedekatan di sini maknanya zakat mal. Ya, zakat mal dengan terpenuhi dua syarat. Yaitu tercapainya nisab dan sampai pada haul. Haulnya 1 tahun, nisabnya tergantung kalau dia harta misalkan hewan ternak. Ya, satu haul nisabnya itu adalah 40 ekor kambing. Dengan syarat kambing itu tersebut dilepas di bukan dikandangin, makannya itu di bebas, bukan diberikan makan sendiri, diumbar. Tapi kalau diumbar ya nggak nyampe 40 nggak wajib zakat, itu nisabnya ya. Atau 1000 ekor tapi kasih makan sendiri nggak wajib zakat, 1000 ekor sekalipun. Nah, ini nisabnya berapa? 1 ekor kambing, yang pertengahan. Harta, 85 gram emas. Ini sudah dikonversikan ya, 85 gram emas. Ya, oh saya nggak punya emas, punya duit. Ya itu dia, uang senilai itu. Nah, uang senilai itu. Ya, haulnya kapan? 1 tahun dari dia punya uang. Hitungannya 1 tahun hijriah, bukan masehi. Jangan antum, oh sekarang saya punya 1 Oktober uang, berarti 1 Oktober tahun depan. Salah, kelewat. Telat itu. Nah, berarti dia hijriahnya berapa? Ke tahun depan hitungan ya hijriah pula. Bulannya bulan hijriah. Nah, tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang kaya mereka, faturaddu ala fuqaraihim, kemudian diberikan kepada kaum fakir mereka. Fa'inhum atau kadidarik, jika mereka mentaatimu dalam hal tersebut sudah mau zakat, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah engkau terhadap harta mereka yang paling bagus. Ya, artinya ketika mereka punya kambing lebih dari 40, ya kemudian diambil zakatnya, jangan diambil kambing yang paling cakep 1 ekor zakatnya, tapi pertengahan. Ya, hati-hati, jangan diambil yang paling berharganya. Wattaqi da'watal madlum. Kemudian Nabi mewanti-wanti Mu'ad, hati-hatilah engkau terhadap dakwahnya, terhadap doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun, karena tidak ada hijab, tidak ada tirai yang membatasi antara orang yang terzalimi dengan Allah. Nah, selesai matan kita bacakan penjelasannya dari Asy-Syaikh Al-Qarawi rahimallahu taala. Ya, paham di sini ya? Ya. Baik, syarhul kalimat, penjelasan kalimat. Bahasa, lihat di sini bahasa. Ya. Bahasa maknanya arsalah. Arsalah mengutus. Wa kana irsalun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adzin sanata asyr. Dan waktu mengutusnya Nabi SAW mengutus Mu'ad itu pada tahun ke-10 ya, qabla hajjin Nabi, sebelum Nabi haji alaihi salatu wasalam. tahun ke-10 Hijriah, bukan tahun ke-10 kenabian. Kalau tahun 10 kenabian itu masih di Mekah. Ya, itu masih di Mekah. Tapi ini tahun 10 Hijriah yang sudah berarti berada di Madinah. Nah, maka iman-iman para sahabat sudah kuat, ilmu-ilmu mereka sudah mapan, hikmah pun sudah tercapai. Nah, maka diutuslah ya Mu'ad ibn Jabal membawa misi risalah, ya, risalah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Mu'ad enteng pergi siap Rasul. Enggak kayak kita ini. Kalau kita ini mikir dulu, wah kiaman sendiri pula. Ketemu ahlu kitab, mereka kan punya kitab jago-jago. Ntar didebat saya kayak naik kuda berapa hari sampainya. Saya aja pernah dari Yaman naik bis ke Saudi, naik bis ke Mekah ke Saudi, seharian jalan gunung berliku-liku di Hudaydah. Ini naik kuda mungkin. Wah, sendiri. Kayak apa itu coba? Hah? Subhanallah. Hah? Kayak apa itu? Wah, coba kalau yang diutusnya itu orang Indonesia. Gimana? Inilah hikmah Allah utus Nabi itu Muhammad SAW orang Arab. Ya, orang Arab. Allah yang paling tahu hikmahnya. Rasulullah itu hadir di Arab. Sesuai dengan karakter. Orang-orang Quraisy dahulu udah biasa mereka musim panas, musim dingin itu rihlah, safar buat dagang. Ya, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shifa'i was-saif. Kebiasaan orang Quraisy, mereka di musim panas mereka ke Syam, musim dingin ke Yaman. Kapan ada di rumahnya? Sedikitnya. Biasanya mereka apa? Dagang. Rihlah. Dagang untuk keuntungan duniawi ya. Ketika disodorkan dakwah yang untungnya ukhrawiyah, akan lebih bersemangat lagi. Udah biasa. Jadi hikmah. Jadi buat bin Jabal gak nolak-nolak. Siap. Sami'na wa ta'na. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahum khiyaratun min amrihim. Enggak layak bagi mukmin mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan semua perkara, mereka punya opsi yang lain. Siap. Inna ma kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi ay yaqul sami'na wa ata'na. Ya, ucapan orang mukmin jika telah diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka hanya mengucapkan kami dengar, kami taat. Siap. Subhanallah. Ya, kemudian ahlul kitab hum al-yahudi wa nasara. Yang namanya ahlul kitab ialah Yahudi dan Nasrani. Ya. Ahlul kitab Yahudi Nasrani. Kenapa dinamakan ahlul kitab? Karena Allah menurunkan kepada mereka kitab Taurat kepada Musa. Ya, dari kalangan Yahudi. Injil kepada Isa. Ya. Nah, sebelum mereka kafir, mereka berada di atas agama tauhid dan mereka muslim. Ketika mereka beragama sesuai dengan tuntutan Taurat, mengikuti syariat Nabi Musa, mengikuti syariat Nabi Isa. Ya, Nabi Isa mengikuti syariat Nabi Isa. Namun tatkala sudah dirubah, sudah terjadi kesyirikan, terjadi penghambaan kepada selain Allah, kepada Isa, kepada Uzair, maka kafirlah mereka. Ya, apalagi setelah diutusnya Rasulullah SAW, mereka tidak beriman, tambah kafir lagi. Ya, tambah kufur lagi. Nah, ini mereka, intinya mereka punya pedoman, acuan, berita dari langit. Ya, walaupun sebagian atau mayoritas sudah ditahrif, sudah diselewengkan, tapi intinya mereka ada bukunya. Berbeda dengan musyrikin Quraisy, ya, nggak punya kitab. Ya, paganisme nggak punya kitab. Orang Sinto, orang Hindu, orang Buddha, orang Kongucu, orang Kejawen, kafir-kafir Kejawen itu nggak punya kitab. Ya, para murtadun, kafirun, Kejawen nggak punya kitab. Ya. Gak ada kafir-kafir Kejawen itu punya kitab. Gak ada. Hah? primbon. Apa itu primbon? Ya. Nah, ini enggak punya kitab mereka. Enggak ada kitab dari langit maksudnya. Oh, Hindu kan ada kitab. Eh, itu bukan dari langit, dari setan. Hah? Itu dari setan, dewa-dewa itu. Dari setan ya, wah. Hah? Weda ini itu kitab setan semua. Hah? Ini dari setan. Enggak ada, bukan dari langit. Kemudian ya. Was ila syahadati alla ilaha illallah, jadikan yang pertama kali engkau seru kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Kata Syekh al-Murad bidzalik, yang dimaksud dengan ini adalah an-nutqu biha, agar mereka mengucapkan. Wal ma'rifatu bi ma'naha, mengetahui maknanya. Wal amalu bi muqtadaha, mengamalkan konsekuensinya. Jadi Mu'ad bin Jabal mendakwahkan negeri Yaman, penduduk Yaman, agar mereka bukan hanya mengucap la ilaha illallah, tapi mengetahui maknanya. Sehingga diketahui maknanya, orang Yaman ini aslinya Arab. Orang asli Arab itu ada di mana? Di Yaman. Maka mereka yang paling fasih mengucapkan bahasa Arab ketika itu. Ya, makanya ada kabilah-kabilah di Yaman, itu jadi rujukan bahasa Arab. Semisal kabilah Himyar. Nah, ini jadi rujukan bahasa Arab. Nah, orang Yaman paham bahasa Arab. Mu'ad bin Jabal mendakwahkan mereka, mengajak mereka pakai bahasa Arab. Dan Mu'ad bin Jabal mengajarkan makna la ilaha illallah, sehingga ketika mereka mau mengucapkan, mau menerima, konsekuensinya mereka pun mengetahuinya. Apa itu? Meninggalkan peribadatan yang mereka berikan kepada selain Allah. Meninggalkan agama yang mereka peluk adopsi selama ini. Untuk mengadopsi Islam saja. Nah, ini tahu maknanya. Enggak kayak musyrikin zaman sekarang. Ucap la ilaha illallah, syirik juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Eh, habis itu ke Mbak Priok minta-minta. La ilaha illallah. Habis itu larung saji. Kasih tumbal. Berikan sajen buat Mbah Wong Rekso. Buat Nyiror Kidul, sedekah laut. Ya. Sedekah bumi. Ya. Kemudian beristighosah kepada makam Sunan Ampel. Berdoa. Berdoa bukan kepada Allah. Berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Minta-minta. Minta-mintanya itu bukan kepada Allah. Ke makam Habib-Habib. Ya. Tawaf di kuburan Sunan. Di kuburan Wali. Loh, gimana ini? Ngucap la ilaha illallah tapi gak paham mananya, bodoh. Kalau musyrikin Quraisy, orang Yaman ngerti, maka mereka meninggalkan semua. Ya. Meninggalkan semua agama mereka, mengucapkan la ilaha illallah konsekuen. Maknanya tahu. Ya, maknanya tahu. Kemudian fa in ata'u kalidzalik, kalau mereka fa inhum ata'u kalidzalik, kalau mereka mentaatimu ai amanu bidzalika wa alimu bihi. Mereka sudah beriman dan sudah mengetahui. Sudah beriman dan sudah mengetahui. Ya, kandungannya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa'alimhum, kabarkanlah kepada mereka annallahu iftarada alaihim khamsa salawat. Allah iftarada aujaba, mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu. Ya. Kemudian kata Nabi, kalau mereka sudah mentaati itu semua, sudah mau zakat. Kata Nabi, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Iyyaka apa maknanya ihdar? Iyaka ihdar itu isim fa'il, maknanya ihdar. Ya, isim fi'il amr, afwan, bukan isim fa'il. Isim fi'il amr, maknanya fi'il amr ihdar. Ya, misal iyaka wal muhdatsatil umur, artinya ihdar muhdatsatil umur, itu maknanya. Hati-hatilah kau terhadap harta mereka yang paling bagus, karaima amwalihim khiyaraha, yang terbaiknya. Ya, jadi ketika kita memungut zakat, amilu zakat, petugas yang mengambil zakat gak boleh ngambil zakat harta yang paling baik dari si sang empu barang, ya, sang empu harta, gak boleh. Ya, kalau dia ya, menyeleksi, dia mengecek, ya, mengecek dari sahibul mal, ya, orang-orang sahibul ibil, rabbul ibil, rabbul gonam, yang punya kambing, punya unta, wah, nih untamu yang paling bagus saya ambil, enggak boleh. Ya, tapi yang pertengahan. Dari 40 kambing, lihat 20 itu yang pertengahan. Nah, yang sedang, nah itu yang diambil. Ya. Hah? Nah, itu diperbolehkan. Yang enggak boleh ialah anak. Kemudian ittaqi da'watal madzlum, hati-hatilah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Ya, doa orang yang terzalimi. Nah, ini doa orang yang terzalimi ini bahaya ini. Ya, apa kata apa maknanya? Ija'al bainaka wa bainaha wiqayatan bil adl. Jadikanlah wiqayah, pelindung, perisai antara engkau dan dia, dan doa yang terzalimi yaitu dengan adil, sehingga tidak berbuat adil kepada orang-orang, sehingga orang tersebut tidak mendoakan. Nah ini ya, termasuk orang yang terzalimi lagi jalan, hak dia jalan, tiba-tiba jalannya ditutup untuk hajatan kawinan. Hati-hati itu, ntar didoain gak dapat doa restu, gue sumpahin cerai lu katanya. Hah? Loh, iya. Kan itu makanya kalau hajatan ya. Kalau mau nikah, udah pada nikah ya? Udah, kan baru satu. Bisa ada lagi. Ya, Martono ya. Nah, kalau mau nikah ya, mau nikah lagi. Siapa? Ibnu. Wah, Ibnu gampang. Jangan cuma Ibnu aja, antum enggak tersindir juga. Enggak termotivasi juga. Oh, makasih lo, udah pasrah sama satu. Ya. Apa ya dah. Ya, kalau kita mau nikah lagi misalkan ya. Kita mau nikah. Ya. Kalau memang enggak punya kemampuan untuk sewa gedung, ya udah, undangnya sedikit aja. Undangnya sedikit aja, di mana? Di rumah. Ini mau undang banyak orang, tapi enggak mau nyewa gedung yang tersedia lahan parkir. Maunya di rumah karena irit kan. Irit, enggak perlu nyewa gedung. Ya. Gak perlu ini, gak perlu itu, gak perlu. Wah, hebat anggaran itu banyak itu kalau di rumah. Tapi nutup jalan. Apalagi jalan-jalan umum. Itu orang lagi lewat sampai muter. Kalau pakai motor aja gondok itu. Gimana yang pakai mobil coba? Parkir lagi, ini jadi mati. Lah, mereka terzalimi enggak? Terzalimi. Hah? Dapat doa restu enggak? Yang ada doa, ya Allah. Yang enggak. Ha. Yang ada bisa gue sumpahin cerai lu katanya. Dia dapat doa restu enggak? Ya kayak gitu. Sumpahin cerai katanya. Nah, akhirnya di tengah jalan cerai. Kenapa? Doa orang terzalimi. Nah, itu doa orang terzalimi ya, ikhwan. Terzalimi itu. Terzalimi enggak dia? Dia terzalimi enggak? Terzalimi. Nah makanya kalau kita yang jadi korban, ya doain aja yang baik-baik. Ya, doain yang baik-baik. Apa doanya Pak Eko? Semoga saya juga bisa nikah lagi gitu. Kan ini nggak ada hijab Pak Eko. Kayak gitu doanya. Wah banyak doa kebaikan lagi Pak Eko ya. Banyak doa kebaikan buat dia, buat kita. Ya. Ini kita ketika terzalimi dapat musibah kita. Yaudah kita doa Allah majurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya, jangan doain juga semua cerai lo. Waduh. Kasihan dia baru nikah cerai. Aduh. Kasihan. Doa antum memang iya, enggak ada hijab. Tapi kasihan kan? Kasihan. Masyaallah. Kemudian mana lagi? Hijab, hail penghalang. Enggak ada. Antara Allah dengan orang yang terzalimi enggak ada penghalang doanya. Nembus. Baik. Ya, kita baca penjelasan dari Syekh Al-Qarawi, Syarul Ijmali, penjelasan secara global. Ya, penjelasan secara global, arsalan Nabi sallallahu Mu'adz bin Jabalin waliyan alal Yaman. Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal sebagai wali, sebagai pemimpin di negeri Yaman. Arsyadahu ila ma yajibu ayya malahu, maka Nabi SAW membimbing beliau untuk ila ma yajibu ayyamalahu, atas kewajiban yang akan beliau lakukan di sana, yaitu berdakwah. Berdakwah. Wabtida'u dzalika bidda'wati ila tauhidillah wa ifradihi bil ibadah. Dan memulai dakwah tersebut dengan mendakwahkan kepada tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah. Fa in istajabu lidzalik, kalau mereka mau mentaati hal tersebut, fa inna alaihi ayukhbirahum, maka alaihi wajibun alaihi, maksudnya wajib bagi Mu'ad untuk mengabarkan kepada mereka bi aujabil wajibati ba'da tauhid, dengan kewajiban yang paling wajib setelah tauhid. Apa kewajiban yang paling wajib setelah tauhid? Salat. Ya, makanya orang yang ninggalin salat dosanya itu lebih besar daripada berzina, lebih besar daripada seluruh dosa-dosa selain kesyirikan. Ya, orang yang ninggalin salat. Dalam mazhab Hanbali, orang yang ninggalin salat murtad. Sebagian Syafi'iyah juga begitu. Sebagian. Beda dengan Hanbali. Kalau Hanbali semuanya. Masyaikh-masyaikh kita Hanbali, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz. Ya, Syekh Utsaimin enggak ada ragu lagi. Syekh Utsaimin sering menyatakan, kenapa kita mesti takut mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya? Itu yang enggak sholat. Yang enggak sholat, murtad, kafir. Dengan segala konsekuensinya. Enggak disolati, enggak dimakamkan di pemakaman kaum muslimin, enggak didoakan dengan doa rahmat, enggak diwarisi, enggak mewarisi, dipisahkan dari pasangannya yang muslim. Lihat, kalau ini diberlakukan nih, di negeri kita ini, orang pada menyepelekan sholat semua. Kalau madhabnya Hanbali gimana? Murtadun, murtad ya. Oh, saya kan enggak sholatnya belentak-belentok aja. Belentak-belentok ngerti enggak? Iya. Bolong-bolong. Bukannya enggak sholat sama sekali. Murtad kalau kata pendapat Hanbali. Oh, memangnya berapa kali sholat yang ditinggalkan murtad? Satu kali sholat. Madzhab Syafi'i enggak murtad. Pendapat sebagian murtad. Tapi mayoritas pendapat Syafi'i enggak murtad, tapi wajib dibunuh. Oleh siapa? Pemerintah. Kalau pemerintah enggak membunuh para tarikus sholat, orang-orang yang ninggalin sholat, pemerintah berdosa. Kalau pemerintah ngerti, habisin aja enggak apa-apa. Ya, ini kan hukum agama mazhab Syafi'i. Katanya kita Syafi'i ya. Maunya yang mana? Hanbali, murtad. Penggal juga, dibunuh juga. Nah. Kalau Syafi'i gak murtad, cuman dibunuh. Nah. Lu mau gak mau sholat ya gua? Mau gak mau sholat. Maka sholat itu mau sapar, mau mukim, mau sehat, mau sakit, mau lupa, mau inget, sholat. Mau tahu bacanya, mau gak tahu. Mau baru masuk Islam, pada senior. Sholat. Ya. Tua muda, muda minimal balik. Ya. Kaya miskin, semua sholat. Sibuk maupun nganggur, semua sholat. Saya sibuk, walah sih. Wajib sholat. Ya. Enggak bisa enggak. Enggak bisa enggak. Nah, ini yang pertama kali didakwahkan. Makanya ikhwah, antusias dakwah dari seorang da'i ketika dia menyampaikan tauhid, yang kedua menyampaikan sholat. Jangan suka tauhid, hizbi. Ini apaan ini? Suka tauhid, ngingetin orang itu maulid ini. Ya, sholat, manhaj Nabi. Manhaj Nabi ya, antum baru baca hadisnya itu. Emangnya dibuat-buat? Ini baru baca hadisnya. Fa inhum ata'uka lidzalik fa a'limhum anna Allah tarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli lailatin wa lailah. Sholat lima waktu. Ya. Maka pengingkaran kita yang kedua terhadap orang yang berlaku syirik, orang yang terjatuh ke dalam pembatal keislaman, setelah kita ingkari itu musyrikun, para kafirun dari kalangan pluralis, dari kalangan kejawen, dari kalangan-kalangan orang-orang yang mengajak kepada persatuan agama, mereka itu murtadun. Setelah kita ingkari yang kayak gitu-gitu, maka kita ingkari orang-orang yang meninggalkan sholat. dakwahkan. Banyak orang enggak ngerti. Antum di sini, iya iya, cingkrang jenggot ini. Coba antum pulang ke rumah, lihat ke RT antum, lihat ke RW antum, lihat ke teman kerja, di mana? Hah, ketika azan dikumandangkan, itu yang dilihat. Ikhwah ini ngelihatnya skala kecil dianggap besar. Lihat teman-teman dia di Facebook, 5.000 orang, orang ngaji semua. Lah, emangnya penduduk bumi itu? Hah, cuman itu. Penduduk bumi itu lihat, di Indonesia ini, di negeri kita. Enggak usah skala besar Indonesia. Skala kecil RT kita. RT kita. Hah, RT kita, RW kita. Ini masjid, ini musola. Dia ini bisa menampung sekian RT. Lihat, ketika azan berkumandang, berapa pria yang datang ke masjid tersebut? Satu RT, dua RT, enggak ada. Kalau begitu, dakwah yang mesti kita kerahkan, pikiran yang mesti kita kerahkan, energi yang mesti kita kerahkan, kita curahkan dakwah setelah dakwah tauhid, dakwah pengingkaran terhadap pembatal-pembatal keislaman, dakwah sholat. Dakwah sholat. Ya. Kita ngajak orang sholat. Oh, kayak jamaah tablik. Loh, kok kayak jamaah tablik sih? Gak ada urusan mau kayak jamaah tablik. Ya. Kita ngajak orang sholat. Mau dikira jamaah tablik, mau apa? Kayak ngajak orang sholat ke masjid, Pak. Ya. Ya. Ntar kayak jamaah tablik. Loh, nanti jamaah tablik sholat, antum gak mau sholat? Jamaah tablik baca Quran, antum gak mau baca Quran? Gak ada urusan mau mirip sama mirip siapa. Ini lihat manhaj Nabi, ya manhaj Nabi. Walaupun nggak sporadis jamaah tablik. Kalau jamaah tablik kan ada jaulahnya ya, ada jaulahnya, ngajak orang ketemu, nah, diajak ke masjid, diajak sholat. Ya, kita tidak perlu sesporadis mereka, tidak perlu ada batasan. Hari, batasan waktu. Mereka ada nisab harian, nisab bulanan, khuruj. Nisab bulanan 3 hari tiap bulan. Nisab tahunan 4 bulan. Ya, ada nisab-nisabnya udah kayak zakat. Bahkan ada nisab harian, bicara agama sehari itu berapa jam ya? Lupa saya. 4 jam. 4 jam. Ada khususi. Ada khususi. Ada bicara agama, nisab harian. Udah ke zakat tadi nisab harian. Nisab bulan. Nah, ngajak sholat. Ya. Kenapa ragu? Kenapa malu? Ngomong ke temannya, sholat yuk, sholat yuk. Nah, antum lagi kerja, adzan berkumandang. Antum berteman sama teman antum, seumur hidup gak pernah antum sholat. Gak pernah antum ajak sholat, gimana coba? Ya, dosa lah. Kita mampu, ayo ajak sholat. Keluarga kita, wa'mur ahlaka bisolati wastabir alaiha. Perintahkanlah keluarga untuk sholat. Ajak ayo sholat. Ayo sholat. Ya. Kok bisa? Dia melakukan kemungkaran. Dia melakukan suap. Dia melakukan suap. Riswah. Teman kerja. Antum nasihatin gak? Nasihatin. Riswah dosa besar. Ar-rasi wal murtasi kata Nabi SAW finnar. Yang disuap dan menyuap di neraka. Orang yang ninggalin sholat sama orang yang suap penyuap, dosanya lebih besar mana? Ninggalin sholat. Kok bisa yang ninggalin sholat gak pernah kita ingkari? Hah? Gak pernah kita ingkari. Kok bisa kayak begitu? Hadir tiap hari di depan mata kita. Tetanggaan sama kita. Hah? Kenapa? Takut. Wah. Oh, takut. Gak enak. Coba. Ajak bicara. Hah? Takut gak ikhlas? Apaan itu? Tetangganya pemimpin es. Nah, ya. Ini kadang-kadang ikhwah bahkan juru dakwah sekalipun lupa manhaj Nabi dalam berdakwah. Ya. Temennya nyanyi, suka musik, dia ingkari itu. Temannya enggak sholat, enggak diingkari sholatnya. Harusnya diingkari apa dulu? Sholatnya apa musiknya? Sholatnya dulu. Baru musiknya. Ya. Jangan terbalik. Kita merasa kesal dengan kemaksiatan yang terjadi di sana. Kita kesal. Kita marah karena Allah. ada mabok-mabok, ada perjudian, ada perzinaan di situ. Nah, ini bagian dari iman, pengingkaran terhadap kemaksiatan. Eh, ada tetangga kita enggak sholat, kita enggak kesel, iya saja, negor lagi, Pak, ya Allah. Angkat, Pak, ya, padahal dia enggak pernah sholat, enggak pernah ke masjid. Ya, enggak pernah ke masjid. Mari, Pak. Ada mabok-mabok di sana kita ingkari. Betul itu, sikap kita benar. Tapi harusnya pengingkaran kita lebih besar kepada tetangga yang baik hati tadi, ya, yang enggak sholat tadi. Baik hati, tanda kutip. Hatinya rusak, kok gak sholat? Begitu, paham gak sini? Belum nanti masuk ke zakat. Orang gak bayar zakat, diperangi. Siapa yang perangi? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini penting ini, untuk dipahami. Nah, terus mana lagi tadi? Wahuma, yaitu kewajiban yang paling wajib setelah tauhid adalah as-salatu waz-zakatu, yaitu salat dan zakat. Fa in imtasalu amrahu fa in imtasalu amrahu fa inna 'alaihi ay yura'iya fihim janibal 'adl. Ya, kedua perkara yang paling wajib setelah tauhid adalah salat dan zakat. Apabila mereka telah melaksanakan perintahnya, perintah dari Mu'ad tadi, maka wajib ya, bagi beliau, bagi Mu'ad, bagi sang da'i untuk memperhatikan, menjaga fihim janibal adl, ya, sisi keadilan, agar jangan sampai dia berlaku zalim sehingga nanti, karena kan Mu'ad mau jadi pemimpin, mau jadi wali di Yaman. Kalau nanti dia berlaku zalim, rakyat nanti berdoa. Berdoa, doanya keburukan untuk diri dia. Untuk diri dia, kalau didoakan, terkabulkan enggak? Terkabulkan kata Nabi. Ya, fala yudarruhum, maka janganlah dia membuat memudaratkan mereka rakyatnya bi akhdhi khiyari amwalihim, dengan mengambil harta mereka yang paling bagus. Ya, paling bagus. Li'anna dzalika dzulmun lahum, karena yang demikianlah kezaliman ya bagi mereka. Ya, diambil pajak. Pajak diambil. Wah, dipaksa kita bayar pajak. Waduh. Hati-hati itu pemimpin, rakyat berdoa. Ya. Ya, rakyat berdoa. Hukum tumpul. Ya, tajam ke atas, tumpul ke bawah. Terbalik. Kalau itu keren ya. Kalau itu keren berarti. Ya, berarti apa? Hah? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Koruptor bebas. Sekalipun di penjara fasilitas mewah. Bisa pelesiran. Ya. Lagi di tahanan bisa pelesiran. Maling ayam digebukin warga, selamat dari amukan massa, digebukin di kantor polisi, ponis sekian tahun. Itu kalau itu udah selamat itu dari dibakar. Ya, inilah hukum tagut, hukum setan diterapkan ya kayak begitu. Ketika hukum-hukum iblis ya lewat perwakilannya mau UUD 45 kayak mau apa kayak itu hukum tagut semua diterapkan ya kayak begitu. Allahul musta'an. Ya. Wah, memangnya undang-undang kita hukum tagut. Lah, hukum apa jadinya hukum Islam? Ingkari. Ya, walaupun tidak melazimkan mengkafirkan, tapi ingkari. Ini perbedaan antara mukmin dengan murjiah. Kalau murjiah nganggap oh enggak apa-apa. Lihat, murjiah itu menganggap kemaksiatan tidak memudaratkan iman. Mesti ada pengingkaran. Ingkari lisan, kalau enggak mampu hati, lisan ingkar. Oh, ini hukum tagut, hukum setan. Ingkari. Walaupun tidak berkonsekuensi mengkafirkan pelakunya. Karena orang yang berhukum dengan hukum Allah ada 4 keadaan. 3 murtad dengan kesepakatan para ulama, 1 selamat. Yang selamat itu yang gimana? Yang dia menyatakan, ini pernyataan Syekh bin Baz, bukan pernyataan saya. Pernyataan ulama Ahlussunnah, bukan pernyataan saya. Kata Syekh bin Baz, yang selamat itu ialah yang dia mengumumkan hukum Allah yang terbaik. Hukum tagut yang dia jalani itu sesat jelek, namun dia terperdaya oleh situasi politik, oleh suap menyuap atau terpaksa. Ini bukan kafir murtad, tapi kufur asghar. Selain dari itu, dia murtad. Yang pertama dia menyatakan hukum tagut dia, kata dia, ini undang-undang saya lebih baik daripada hukum Allah. Murtad khalas. Yang kedua dia menyatakan hukum tagut dia yang dia gunakan itu baik, hukum Allah baik, sama saja. Murtad. Yang ketiga yang menyatakan hukum tagut yang digunakan jelek, hukum Allah yang terbaik, tapi boleh-boleh saja. Lihat, dia menghalalkan yang haram. Boleh-boleh saja berhukum dengan hukum setan, hukum tagut, undang-undang Belanda, undang-undang Amerika. Lihat, ada murtad. Kalau enggak ada pernyataan dari pemimpin, anggap aja di kemungkinan keempat. Ini bimbingan Syekh bin Baz di Subulus Salam. Ya, di Sarana Wakil Islam, anggap aja. Tapi berarti itu adalah sebuah kemaksiatan. Maka harus diingkari, enggak boleh enggak. Walaupun pengingkarannya itu enggak melazimkan mengkafirkan, kecuali yang keempat, yang ketiga, tiga tadi itu dia mengumumkan. Ya, sebagian ikhwan enggak ada pengingkaran, enggak ada. Amirul mu'minin. Ulil amri kita ini enggak apa-apa berhukum dengan hukum itu. Subhanallah. Enggak apa-apa. Hah? Enggak pernah baca buku kitab tauhid. Enggak pernah baca buku nawakidul Islam. Enggak pernah baca buku kitab-kitab akidah ulama. Di kitab tauhid nanti ini ada. Hah? Berhukum, hukum Allah itu bagian dari tauhid rububiyah dan uluhiyah. Hukumnya itu milik Allah, tauhid rububiyah. Berhukum kepada Allah, tauhid uluhiyah. Paham enggak ini? Ya, maka mudarat ingkari, walaupun pengingkarannya enggak melazimkan berontak, enggak melazimkan mencela. Ingkari, pribadi kita ini mengingkari pakai lisan, pakai apa, nasihatin. Kalau enggak mampu ya pakai lisan, ingetin sama saya ini hukum tagut, ingkari. Jangan dibela-bela. Ya. Jangan dibela-bela, oh ini enggak apa-apa kok. Ya, kan hukum Allah itu sesuai kondisi. Wah, ini murtad ngomong yang begini. Yang ngomong mengatakan hukum Allah enggak cocok di Indonesia. Ini murtad, kesepakatan para ulama yang ngomong kayak begini. Enggak ragu lagi, bukan Islam kalau ada yang mengatakan hukum Allah enggak cocok di Indonesia. Ini murtad, seolah-olah Allah itu salah nempatin hukum. Jadi syariat Allah udah gak cocok di satu tempat. Ini bukan Islam kalau ada yang ngomong kayak begitu. Ya. Bukan Islam. Jangankan ahlussunnah, Islam aja bukan. Ya. Jangankan, berarti dia udah bukan ahlussunnah. Bukan ahlussunnah, bukan muslim. Nah. Kalau mengatakan hukum Allah gak cocok di Indonesia. Subhanallah. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini pembeda. Tapi beda sama Khawarij. Kalau Khawarij meresponnya salah. Langsung direspon dengan lawan, lawan, lawan. Kalau Murji'ah, oh enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Hah? Wah, bukan gampangin lagi. Enggak apa-apa. Ya. Maksiat, kemungkaran enggak memudaratkan iman. Nah, itu Murji'ah. Ya, Murji'ah yang lebih sesat daripada Khawarij. Kemudian mana lagi? Jangan ngebela mereka. Kalau ada pemimpin yang zalim, enggak boleh dibela-bela. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh jadi pembela-pembela mereka. Ya, kezaliman mereka ya udah. Kita berdoa pada Allah semoga kita diberikan kesabaran, diganti dengan pahala yang lebih baik. Ya. Tapi jangan bela-bela. Jangan dibela-bela. Kezaliman selalu dibela-bela. Ya. Aparat masuk masjid, dibela-bela. Dikasih dalil, boleh kok. Ini ya Allah. Nah, dikasih dalil, boleh masuk sholat pakai sepatu. Emangnya dia mau sholat? Mau getok orang kok. Lagi pula kata saya Shalil Fauzan, gak boleh sekarang di masjid yang ada karpetnya itu pakai sepatu, pakai itu. Gak boleh kata saya Shalil Fauzan. Gak boleh. Lagi pula ya ikhwah, ketika Fathul Mekah, Rasul mengumumkan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan bin Harb, dia aman. Siapa yang masjid masuk Masjidil Haram, dia aman, enggak dibunuh. Siapa yang ngasih jaminan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang masuk masjid, dia aman walaupun dia kafir sekalipun. Kenapa? Mengagungkan rumah Allah. Masa di rumah Allah mukul-mukul orang, bunuh-bunuh orang. Ya. Dibela lagi. Wah, ini kasih dalil. Subhanallah. Ini kok jadi pembela kezaliman? Ya. Oh, memang zalim, mukul. Zalim, enggak boleh. Siapa yang masuk masjid, aman dia. Walau kafir sekalipun. Itu kafir tuh. Rasul ngumumin. Wahai penduduk Mekah itu masih kafir. Siapa yang masuk rumah Sufyan, Abu Sufyan bin Harb, dia aman. Siapa yang masuk masjid, dia aman. Aman, aman dia. Dijamin oleh Rasulullah, aman. Dan para ulama yang mensyarah hadis ini demikian menjelaskannya. Bukan dikasih dalil. Boleh masuk masjid pakai sepatu. Buat sholat, ini kok kayak pembela LB Murdani di kasus Priok dulu sih? Gak boleh kayak begitu. Ya, jangan jadi pengacara kezaliman. Gak boleh. Kalau kita takut memperkeruh suasana, udah diem aja. Diem aja udah. Diem aja. Takut memperkeruh suasana, kita tahu. Udah diem aja. Tapi jangan dibela-bela. Ya, karena kita gak mampu menyampaikan ke pemerintah, ente dolim, ente begini, ente begitu. Kita gak mampu, udah diem aja. Ya. Udah diem aja. Ya, tapi ingkari. Ingkari. Ya, kalau pengingkaran kita dirasa nanti malah memprovokasi orang, diem dulu. Kapan kita utarakan? Ketika orang-orang menganggap itu biasa saja. Kasih tahu, itu kemungkaran. Ya, itu kemungkaran. Paham enggak antum sini? Hah? Barakallahu fikum. Nah, ini sekarang orang-orang ngaji malah bela kayak gitu. Ya. Bela. Polisi pukul pendemo di masjid. Ya. Oh, tapi kan mereka demo. Mau mereka demo musyrikin Quraisy masuk masjid. Musyrik. Hah? Lebih jahat mana? Musyrikin apa demonstran? Tapi kan dia Khawarij. Mau Khawarij mau apa dia masih muslim enggak? Muslim ya, tapi jelekkan mana mau musyrik? Musyrik ini. Kata Nabi, siapa yang masuk masjid, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan bin Harb, dia aman. Aman. Paham enggak? Jangan bela-bela. Itu salah. Itu udah salah, udah salah. Ketika ngejar demonstran masuk ke masjid, salah. Mau pakai sudut pandang apa aja salah. Mau cok gali cok sendiri pun salah juga. Ya. Cok gali cok pun salah juga. Oh, kan boleh masuk masjid. Lihat kan Syekh Fauzan enggak ada lah, enggak boleh. Kapan boleh masuk masjid pakai sendal kita itu? Ya, dari tanah, pasir. Sekarang masjid sekarang lihat. Lagi pula kan tujuannya kalau masuk masjid pakai sendal mau ngapain? Sholat. Bukan buat nangkep, bukan buat mukulin. Subhanallah. Ya, ini entah apa yang ya Allah. Tidak perlu kita kayak gitu. Yang zalim kita katakan zalim. Ya, yang zalim kita katakan zalim. Ini iman begitu. Ya. Taib, mana lagi? Lianna dalika zulmun lahum, karena ini kedzaliman buat mereka. Ya. Wa dalika mimma yastathiruhum fayad'una alaihi. Yang demikian itu karena mengganggu mereka sehingga mereka mendoakan alaihi, mendoakan keburukan kepadanya kalau dizalimi. Wa da'watul madzlumi la turaddu, dan doa orang yang terzalimi itu tidak ditolak. Al fawaid, faedah yang bisa kita ambil. Al-awwal, yang pertama, awwalu ma yabda'u bihi ad-da'iyatu tauhidullah. Yang pertama kali dimulai dalam dakwah seorang dai adalah dakwah tauhid, mengesakan Allah dalam ibadah, meninggalkan kesyirikan. As-sani at-tadarruju fi da'wati. Itu bertahap, step by step dalam dakwah. Ya, wal buda'atu bil ahammi bil fal aham. Dan memulai dengan yang terpenting, yang paling urgen, yang paling penting, kemudian yang penting lagi. Memulai dengan tauhid. Kemudian yang paling penting lagi, sholat. Kemudian yang paling penting lagi, zakat. Baru seterusnya. Jangan belum apa-apa dakwahnya udah hizbi, haroki, sururi. Oh, ini apaan ini? Manhaj siapa kayak begini? Ya. Ada ikhwah bikin kajian di suatu tempat yang belum mengenal Islam dengan benar. Dakwahnya temanya kayak gitu-gitu. Hizbi, haroki. Ini apaan kayak gitu? Hah? Dulu dakwah kajian di Bali itu. Bali negeri berhala. Judul kajiannya agar kokoh dalam manhaj. Apaan lagi? Hah? Waspadai dai-dai penyesat umat. Enggak. Itu juhala jadi pengelola dakwah kayak begitu. Juhala jadi pengelola dakwah kayak begitu. Apaan lagi kayak gitu? Daerah yang belum mengenal Islam dengan baik, dia bikin kajian kayak gitu-gitu. Nah, lihat, antum belajarkan ini kitab tauhid. Megang kitabnya semua satu-satu baca. Hah? Udah tahu sekarang? Tahu ya. Apa tahapan dakwah? Udah ngerti ya. Jadi kalau ngeliat yang kayak gitu-gitu di tempat yang baru mengenal Islam, dia mulai dakwah kayak gitu-gitu, udah paham kan? Manhaj siapa itu? Hah? Manhaj ngaco versus manhaj nabi. Ini manhaj nabi itu manhaj ngaco. Apaan lagi kayak gitu-gitu? Allah musta'an. Ya. Yang gitu-gitu digandrungi. Enak. Dihadirkan ustaz top. Juhala tertipu. Dikira ini yang benar. Kenapa? Karena juhala gak layak ribu sen. Gak ngerti apa-apa. Juhala. Juhala ini kalau ngeliat orang awam. Oh, itu awam. Padahal dia lebih awam daripada orang awam. Nyebut awam aja kadang dia salah. Awam katanya, salah. Nah, kalau awam itu mimnya yang tasjid awam, awamun, bukan awam, bukan begitu. Ya, mana lagi berikutnya? Fardiyatu salawati, fardiyatu salawatil khams, wajibnya sholat 5 waktu. Ingat ini, konsekuensinya kufur. Dalam madhab Syafi'i yang rajih enggak kufur tapi wajib dibunuh. Ar-Rabi yang keempat, anna salatul witri laisat biwajibatin. Salat witir enggak wajib. Kenapa? Karena ya Nabi hanya mengabarkan kepada Mu'ad untuk menyerukan kepada penduduk Yaman, fa'alimhum anna Allah ftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli lailatin wa lailah. Fi kulli yawmin wa lailah. Ya, 5 waktu berarti witir enggak wajib. Loh, kenapa diangkat begini? Karena sebagian Hanabilah, sebagian ulama madzhab Hanbali berpandangan bahwa salat witir fardu ain. Ya. Salat witir fardu ain. Ya, sebagian ulama madzhab Hanbali. Kenapa diangkat? Ya, karena sebagian Hanbali menganggap witir fardu ain. Nah. Kemudian al-khamis yang kelima, fardiyatuz zakati. Wajibnya zakat. Zakat apa? Zakat mal di sini. Ya, maka orang kaya mesti dia perhatikan. Ya, mesti diperhatikan harta dia. Kalau dalam setahun terkumpul, misal satu Muharram dia punya uang 50 juta. Sampai satu Muharram tahun berikutnya masih bertahan segitu atau bahkan lebih, maka dia wajib zakat. 85 gram emas nisabnya. Kalau dirupiahkan berapa? 50 juta ya? Nah itulah. Saya bukan tukang emas. Nanti tanya ke itu. Antam. Tanya ke Antam berapa. Di searching. Berapa. Ya segitulah, anggap 50 juta atau 45 juta. Nah kalau 45 juta masih bertahan tahun depan atau lebih, wajib zakat. Ya. Wajib zakat. Paham sini? Ya, 2,5%-nya. Mana lagi berikutnya? Ya. Ini harta ya. Nanti bantu belajar fikih zakat. Rumah, kendaraan, itu enggak ada zakat. Ya. Berikutnya mana lagi? Yang keenam, anna zakata la tudfa'u lil kafir. Ya, zakat tidak diberikan kepada orang kafir. Dalilnya apa? Ya. Yang Nabi SAW bersabda, tu'khudhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka kemudian diberikan kepada orang fakir miskin yang ada di antara mereka. Nah ini, jadi di antara mereka, yaitu mereka-mereka aja, ya, mereka muslimin, mu'minin, enggak diberikan. Nah, ya, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian mana lagi tadi? Yang ketujuh, annal fuqara'a min ahli zakati. Fuqara itu adalah ahli zakat. Maka orang kaya enggak boleh menerima zakat. Ya, enggak boleh menerima zakat. Kemudian, kedelapan, jawazu daf'i zakat kuliha linisbin wahidin minal asnaf as-samaniyah. Bolehnya menyerahkan zakat semuanya untuk satu jenis dari jenis-jenis 8 penerima zakat. Ya, ada amilu zakat, ada ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang mau balik ke kampungnya tapi enggak, dalam perjalanan enggak punya bekal, atau bekalnya hilang, atau bekalnya kurang, atau bekalnya habis. Ah, apalagi? Ya, orang yang berhutang. Yang berhutang memang buat kebutuhan, bukan berhutang karena ngutang sama leasing. Yang kayak gini bukan, hah? Bukan mustahik. Kemudian apa lagi? Ya. Hah? Nah, kemudian apa lagi? Nah, itu. Nah, jadi boleh. Oh, udah kita sarsi aja ke fakir miskin. Nah, itu boleh. Fakir miskin yang mana? Yang kebutuhan sehari-harinya. Kalau miskin, yang sehari-harinya kurang. Kalau fakir, lebih parah dari itu. Ya. Oh, ini tiap hari ada motor, ada. Nah, itu bukan fakir. Ngerokok lagi. Wah. Kelas dah. Sehari ngerokok sebungkus. Sebungkus sehari berapa? 20 ribu. Ya. Cukai naik 20 ribu. Kalau sehari sebungkus, ya, berarti dia punya kecukupan harta gak? Punya 20 ribu. Wah, 20 ribu makan sehari berapa itu bisa? Santri di Al Hasan sehari patungan 5 ribu, naik jadi 7 ribu katanya sekarang. Buat 3 kali makan. Masuk makan rame-rame, ya, pasak rame-rame. Ya. Anak-anak itu santri kalau seharian 7 ribu patung, awalnya 5 ribu sama kepala suku mereka dinaikkan, nah, sama kepala sukunya dinaikkan jadi 7 ribu. Nah, saya tanya kenapa naik, bahan-bahan di pasar naik semua katanya. 7 ribu 3 kali makan. Nah, ini perokok 20 ribu, wah, kalau dia nyantri di Mahacaya 3 hari dia makan. Tiga hari dia makan tuh, 7 ribu kali 3, 21 ribu kan? 3 hari dia makan. 3 kali makan berarti 9 kali makan. Ya. Jadi kalau orang ngerokok udah gak usah kasih zakat, gak usah. Orang kaya kok punya duit kok, malah dia buang-buang duitnya. Nah, ini fatwa dari ahli ilmu yang ada di Malaysia waktu itu. Ya, dan ajaibnya, masya Allah. Ini ya. Para perokok bukan mustahik. Wah, dicoret dari mustahik. Kenapa? Orang mampu kok. Bener juga ya. Iya. Masya Allah. Mana lagi tadi? Hah? Yang ke-9. La yajuz ikhrajuz zakati min baladiha illa idza udimal fuqara'u fiha. Tidak boleh mengeluarkan zakat dari negeri dia salurkan ke negeri yang lain. Jangan. Kecuali jika tidak didapati orang fakir di sana. Baru dia salurkan ke tempat lain. Ya. Di tempat kita masih banyak fakir. Lihat tuh antum kalau ke Muara Gembong. Hah? Orang miskin betulan ya, Pak. Betulan di Muara Gembong itu. Ya, di daerah-daerah yang makannya itu cuman nasi aking, ya. Makanan itu cuman ubi, makanan itu wah, miskin, ya miskin, ya nggak usah jauh-jauh di Babelan ini, wah di Babelan ini, ya saya pernah ke rumah seseorang, ya teman dia security di tempat saya dulu, nah, ya di Pantai Payudi itu security namanya Boyo, tahu Payudi kan kan, nah, itu di rumahnya, masya Allah, lantainya masih tanah. Di sini, di Babelan sini, lantainya masih tanah. hari-hari kurang, hari-hari kurang, kurang hari-hari, makan, anak banyak. Orang-orang tetangganya juga begitu. Rumahnya lantainya masih tan zaman milenial. Di mana? Hah, di mana? Di Papua? Bukan. Di Babelan. Hah, cuman 1 jam dari ibu kota. 1 jam ya dari Babelan ke ibu kota ya? Hah? Ya minimal sampai Cakung kan ibu kota. Ya, lihat, enggak usah jauh-jauh ke Babelan gini. Nah, Babelan miskin. Ya, antum sibuk kirim ke sana, kirim sini. Lihat ada di sini. Ada di sini. Nah, nih, maka kata Syekh, jangan keluarin zakat kecuali jika tidak didapati orang fakir. Nah, yang ke-11. Ke-10 ya. La yajuzu dhabu zakati lil aghnia. Enggak boleh menyerahkan zakat kepada orang kaya. Nah. Yang ke-12, tahrimu dzulmi bi jami'an wa'ihi. Haramnya kedzaliman dengan segala macam variannya, bentuknya, enggak boleh. Ya, kayak tadi. Ya, nutup jalan buat hajatan. Nah, akhirnya orang-orang muter. Orang-orang muter, macet. Bahkan ditutup semuanya. Tinggal disewa deh hansip 2 biji. Ya, kasih janur kuning. Oh, muter, tutup, tutup. Loh. Udah izin sama siapa? Pak kelurahan. Emang nih jalan punya kelurahan apa? Jalan punya umum. Emangnya kapan Pak Lurah itu keluar duit buat bikin jalan? Kapan dibeli tanah itu? Ini jalanan umum. Kapan Pak Lurah itu? Enak aja Pak Lurah ngasih-ngasih izin. Gak boleh. Kecuali diketahui semua warga stop aktivitas berada di rumahnya masing-masing. Ah, jatan dia itu. Baru udah izin Pak Lurah. Enak aja Pak Lurah main ngasih-ngasih izin. Akhirnya orang semua ngegerutu. Doain dah, gue sumpahin cerai lo katanya. Ngegerutu dia terzalimi. Gak dapat doa restu, dapat gerutu. Dapat gerutu, gak dapat doa restu, dapat gerutu. Tahu gak gerutu? Pak Eko, hah? Oh, hah? Taib. Nah, berarti lagi. Yang ke-13, istijabatu da'watil madlumi wa in kana fajiran. Wah. Di mustajabnya, dikabulkannya doa orang yang terzalimi walaupun orang itu fajir, jahat, durhaka. Tapi karena dia terzalimi, dia doa dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wa li izzati la ansurannaki walau ba'da hin." Demi kemuliaanku, aku akan menolongmu, wahai orang yang terzalimi. Ya, walau setelah akhir masa nanti. Ya, setelah akhir masa nanti. Ya, artinya di akhirat. Allah tolong. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Para pelaku kezaliman, jangan menganggap enteng dengan kezalimannya. Mana ada orang yang terzalimi? Saya enggak merasakan tuh. Nah, enggak di dunia, di akhirat. Hati-hati. Mana lagi tadi? Ya, munasabatul hadis al-bab, apa hubungan hadis ini dengan bab berdakwah kepada la ilaha illallah? Haitsu dalal hadis wala anna awwala ma yabda'u bihi ad-da'i ad-da'wah ila asyhadah ila syahadati an la ilaha illallah. Ya, yaitu dari hadis ini menunjukkan bahwasanya yang pertama kali dimulai oleh sang dai adalah dakwah la ilaha illallah. Mengajak manusia bertauhid, ya. Setelah diajak bertauhid, diajarkan ya amal-amal itu yang paling wajib setelah tauhid itu sholat dan seterusnya zakat. Mulahadah, di sini ada catatan penting. Alif lam yudkar fi hadal hadis siyamu wal hajju. Ya, dalam hadis ini enggak disebutkan ya rukun Islam yang lainnya seperti puasa, haji. Kok disebutkan hanya sholat dan zakat? Ma'annahuma min arkanil Islam al-khamsah. Padahal keduanya puasa dan haji, puasa di bulan Ramadan dan haji bagi yang mampu adalah bagian dari rukun Islam yang 5. Wa ujiba bi ajwibatin katsirah. Maka ini dijawab dengan berbagai jawaban. Audahuha, yang paling jelasnya anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amarahu bima hadara wujubuhu wa huwa at-tauhid war-risalah wat-tauhid war-risalah was-salat waz-zakah. Bahwasanya Nabi sallallahu memerintahkan kepada Mu'ad ya untuk menyampaikan kewajiban yang saat itu wajib, hadara wujubuhu. Ya, yang hadir kewajibannya saat itu. Artinya puasa haji belum Allah wajibkan. Ya, puasa haji belum Allah wajibkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad ke Yaman. Nah, dari sini juga berarti seorang dai yang diutus untuk berdakwah, dia mesti punya basirah, ya. Tadi dia mesti berilmu syar'i, dia mesti tahu bagaimana tata cara dakwah. Yang ketiga, dia mesti mengetahui kondisi objek dakwah. Nah, dia memperhatikan dakwah dimulai yang paling penting, kemudian yang terpenting. Yang terpenting berarti sekarang, karena sudah sempurna agama ini, seorang dai menyampaikan 5 rukun Islam. Kalau Mu'ad bin Jabal waktu itu baru zakat dan sholat aja sudah tauhid. Ya, zakat dan sholat aja. Puasa dan haji belum. Nah, sekarang berarti dai nambah. Nah, paham sini? Baik, barakallahu fikum. Fahadihi furidat min hinil Islam. Wa amma shaumu wal hajju falam yahdur waqtuha. Nah, kalau zakat kemudian sholat itu sudah diwajibkan ketika saat itu. Adapun puasa di bulan Ramadan, haji bagi yang mampu, maka falam yahdur waqtuha. Waktunya itu belum ada. Belum hadir. Ya. Li'anna ba'sahu kana fi Rabi'il Awal. Karena diutusnya Mu'ad ke negeri Yaman di Rabiul Awal. Ya, di Rabiul Awal tahun ke berapa itu? Hah? Tahun ke-10 Hijriah. Tahun ke-10 Hijriah. Artinya diutusnya setelah di Madinah. Bukan 10 di Mekah, tapi 10 di Madinah. Berarti sudah masuk hitungan Hijriah. Mana lagi berikutnya? Ba, yang B. Zakara fi hadzal hadis disebut, ya, beliau menyebutkan di dalam hadis ini wattaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau terhadap doa orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Tidak ada hijab, tidak ada penghalang antara Allah dengan dia. Wa dzakara fi surati An-Naml, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah An-Naml, amman yujibul muttarra idza da'a. Ya, dzakara fi haditsin akhar, dan Allah menyebutkan siapakah yang mengijabah orang yang dipaksa ketika dia berdoa, dipaksa dizalimi. Dan juga Nabi menyebutkan dalam hadis yang lain, annastajabata da'i ala salasi marahila. Bahwasanya dikabulkannya doa orang yang berdoa itu melalui 3 tahapan. Ta'jiluha, 3 tahapan. Apakah disegerakan? Dikabulkannya disegerakan. Artinya orang yang terzalimi saat itu juga Allah kabulkan. Aw yadfa'u anha minal bala'i mislah, atau doa ya orang yang terzalimi tadi dikabulkan, ya dia dikabulkan tapi bukan dalam bentuk segera, tapi orang yang berdoa tadi dia akan dihindari dari bencana dan semisalnya. Dia terzalimi, ya, dia terzalimi, dia berdoa, dikabulkan doa dia. Atau dikabulkannya itu dalam bentuk dibalas oleh Allah, dia dilindungi dari mara bahaya, dari bencana. Au yadakhiruha lahu yaumal qiyamah, atau Allah akan menyimpannya untuk dia pada hari kiamat kelak. Yang tadi Nabi sebutkan bahwasanya Allah berfirman wali izzati la unsurannaki wa la ba'da hid, demi kemuliaanku kata Allah aku akan menolongmu walaupun nanti setelah akhir masa di hari kiamat kelak. Wal jam'u, maka kompromi ini semua, ayyuh mala haditsu al maratibi ala ghairil madlumi wal muttari. Ya, maka hadis ini dibawa pada selain orang yang dipaksa dan orang yang dizalimi. Wa ma da'watul madlum, adapun doa orang yang terzalimi, fatujabu walau ba'dahin, maka dia akan dikabulkan walaupun setelah akhir masa nanti. Wal muttaru tudrikuhu ar-rahmatu, maka orang yang dipaksa, ya, orang yang dipaksa maka dia akan mendapatkan rahmat. Fayukshifullahu, fayakshifullahu durrahu, maka Allah akan membebaskan dari mara bahaya dia. Oh, ada malam ini. Syarat kalimat bahasa, apa maknanya bahasa? Arsala yursilu irsal, mengutus Alkitab, siapa itu? Yahudi Nasrani, karena mereka punya kitab. Syahadah ala ilaha illallah, apa maknanya? Mengucapkannya, mengetahui maknanya, dan mengamalkan kandungannya. Ya, kemudian fa'in atau kalidarik, apa maknanya? Beriman. Hah? Apabila telah, mereka telah mengimani dan mengamalkan tauhid, maka iftarada, maka Allah iftarada mewajibkan kepada mereka salat lima waktu. Shadaqatan, apa yang dimaksud shadaqah? Zakat. Wa iyyaka, iyyaka maknanya apa? Ihdar, hati-hatilah engkau qaraim, ya, terhadap qaraim amwalihim, harta mereka yang paling bagus, apa maknanya? Nah, khiyaroha, yang terbaiknya. Ittaqidawatul madlum, apa maknanya? Nah, hati-hatilah, jadikanlah wikoyah, perisai, pelindung antara engkau dengan orang yang terdolimi tadi, dengan apa? Dengan bersikap adil. Nah, kemudian hijab, apa maknanya? Ha'il, penghalang. Ya. Adapun syarah hadis ini secara global tadi sudah disebutkan, ya. Cukup dulu kali, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.